Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah a'azzani wa azzaqumullah, sudah kita selesaikan sedikit daripada pembahasan al-ismu al-mausul, namun masih ada yang tersisa mengenai dua perkara penting yang harus terpenuhi pada al-ismu al-mausul, yaitu silatul mausul dan al-a'id, yang mana sudah kita ketahui bersama bahwasannya definisi atau pengertian daripada al-ismu al-mausul adalah apa? Apa itu ismu mausul? Apa? Naam, bahasa Arabnya. Naam, barakallahu fikum. Al-ismu alladhi yahtaju aw al-ismu alladhi iftaqara ila silatin wa a'id. Ma hiya silah? Apa itu silah? Al-jumlah? Al-jumlatul waqa'ah ba'da al-jumlatul lati. Al-jumlatul lati waqa'ah. Waqa'at. Waqa'at. Ba'da al-ismu. Na'am, barakallahu fikum. Al-jumlatul lati waqa'at ba'da al-ismu al-mausul sumiyat silatan. Dinamakan dengan silah. Ingat-ingat ya. Jadi silah itu al-jumlatul lati waqa'at ba'da al-ismu al-mausul. Jumlah atau kalimat yang datang setelah isim mausul namanya silah. Wal a'id naam ad-dhamiru alladhi ya'udu ila al-mausul, dhamir yang kembali kepada isim mausul namanya a'id. Wa yushtaratu fil a'id ay yakuna madhkuran, itu hukum asalnya a'id itu harus disebutkan. Fa illam yudkar, kalau seandainya enggak disebutkan, barakallahu fikum, fal a'id imma dhamirun mustatirun au imma mahdhufun. Kalau seandainya kok aidnya enggak disebutkan, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, aidnya itu dhamir mustatir di dalamnya itu, atau kemungkinan kedua, aidnya adalah dibuang. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fik, sehingga kalau mencari aid diperhatikan terlebih dahulu, ada enggak aidnya? Kok tidak ada ya? Oh, berarti ada yang dibuang. Paham ya? Kalau sebelum mencari itu, dicek dulu ada enggak dhamir yang cocok dengan isim mausul? Oh, enggak ada, berarti ada yang dibuang. Seperti kemarin, yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka madza yunfiqun. Nah, ini yunfiquna memang ada dhamir waw di situ, tapi tidak cocok kalau dikembalikan ke madza. Berarti ada yang dibuang, yas'alunaka madza yunfiqunahu. Paham? Naam, barakallahu fikum, seperti itu. Kita baca qalal muallifu asbahullah silatul mausul, seputar silatul mausul. Ingat-ingat ya, silatul mausul itu adalah jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Jumlah itu dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kalimat. Kalau kalimatun dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia itu adalah kata. Paham ya? Jadi itu enggak usah bingung. Kalau jumlah berarti kalimat artinya. Tapi kalau kalimat artinya kata. Paham ya? Naam. Wa taftakiru al-mausulatu kulluha ila silatin mutaakhiratin anha wa a'idin. Dan semua isim mausul itu butuh kepada silah yang diakhirkan dari isim mausul tersebut, dan butuh a'id, butuh a'id, dhamir yang kembali kepada isim mausul. Dan perlu diperhatikan baik-baik, jumlah setelah isim mausul yaitu silatul mausul la mahalla lahu minal i'rab, la mahalla laha minal i'rab. Naam, kita lihat sini, wasilatu jumlatun aw syibhuha. Silah itu bisa berupa apa? Jumlah atau syibhuha, syibhul jumlah. Sudah kita jelaskan ya. Nanti akan beliau jelaskan lagi. Jumlah terbagi menjadi dua, jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Syibhul jumlah terbagi menjadi dua, jar majrur sama dzaraf. Jar majrur sama dzaraf. Na'am, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Kita lihat sini. Fal jumlatu ma tarakkaba min. Nah, maka yang dikenal dengan jumlah itu adalah apa-apa yang tersusun dari fi'lin wa fa'ilin. Jumlah apa tadi? Jumlah fi'liyah. Nahwu ja'al ladzi qama abuhu. Perhatikan baik-baik. Ja'al ladzi qama abuhu ini sudah terpenuhi syaratnya. Ada silahnya, ada a'idnya. Alladzi isim mausulnya. Kalau kita i'rab secara globalnya barakallahu fikum, semua i'rabnya ada di bawah itu, bisa dilihat sendiri. Ja'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Alladzi ism mausul mabniyun 'alas sukun fi mahalli raf'il fa'il. Paham ya? Kemudian qama abuhu ewa. Itu jumlah itu namanya silatul mausul. Namanya apa? Silatul mausul. Tapi di i'rab dulu. Qama fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi la mahalla min al-i'rab. Abu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'ala tarfihi al-waw niyabatan dhammati annahu min al-asma'is sittah wa huwa mudhaf wal ha' dhamirun muttasilun mabniyun 'ala adh-dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilayh wal jumlah qama abuhu la mahalla laha min al-i'rab. Jangan sampai lupa itu. Nah, kemudian mana istilahnya qama abu? Mana aidnya? Mana aidnya? Akh Abdurrazzaq. Mana aidnya di situ? Ungkapannya tepat. Atau sudah benar teman ungkapannya kurang tepat. Mana ayatnya? Apa? Kurang tepat ungkapannya. Atau kalau menghuliru situ. Soalnya ada kaidah ya, ada kaidah kalau sebuah kata itu tersusun satu huruf jangan dibilang bacaannya. Dibilang namanya, namanya apa itu? Wah, itu caranya. Itu keliru atau wahu itu keliru. Walha. Paham ya? Ada kaidahnya itu ya. Nah, barakallahu fikum al-kalimah idza tarakkabat min harfin wahid nam tuntaq bismiha. Paham ya? Sebuah kata kalau tersusun dari satu huruf diucapkan dengan namanya. Namanya apa itu namanya? Nah, itu caranya. Oh, enggak, jangan lihat harakatnya dhamma fathah kasrah, jangan dilihat. Tapi al-kalamah idza tarakkabat min harfain aw aktsar tuntaq bi lafdhiha. Paham ya? Tapi kalau sebuah kata tersusun dari dua atau lebih diucapkan dengan lafadznya. Hal, al, kan dua kata itu. Seperti itu. Tapi kalau ini wa hu keliru. Naam, benar ya, ha itu ya, dhamir ha itu adalah a'id kembali ke alladzi. Terpenuhi syaratnya berarti kan? Naam. Berikutnya, wa qouli ta'ala alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Yang sebelumnya kalau kita perhatikan qama abuhu fi'il dan fa'il kan jumlah fi'liyah. Berikutnya dan firman Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Di situ syahidnya adalah shadaqana wa'dah, masih jumlah fi'liyah. Masih jumlah apa? Fi'liyah di situ sudah ada fi'il, fa'il maf'ul bih plus maf'ul bih juga ada di situ. Kita lihat i'rabnya alhamdu mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Wa alam tarafihi dhammatun dhahiratun ala akhiri. Ibtida' itu amil lafdhi atau ma'nawi? Akhir Darazat. Ibtida' amil lafdhi atau amil ma'nawi? Antum kalau mengi'rab mubtada' bagaimana? Mubtada'un marfu'un bil ibtida' itu kan? Mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alam tarafihi dhammatun dhahiratun ala akhiri. Nah, ibtida' itu amil lafdhi atau ma'nawi? Ma'nawi, enggak nampak. Amin ma'nawi yang antum ketahui apa selain itu? Sudah pernah lewat kan? Amin ma'nawi. Nah, selain ibtida apa kemarin? At-tajarrud, dua ini ya. Al-ibtida sama tajarrud. Ibtida terjadi pada mubtada, at-tajarrud terjadi pada fi'il mudhari' yang marfu. Paham ya? Fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa? Li tajarrudihi 'anil nasb wal jazm. Tajarrud enggak nampak. Ibtida juga tidak nampak. Oleh karena itu para ulama membagi, amil terbagi menjadi dua, amil lafzi sama maknawi. Kalau lafzi yang nampak lafadznya wujudnya itu ada. Kalau maknawi itu yang tidak mengalami penampakan, enggak ada penampakan wujudnya enggak ada di situ. Naam. Kemudian lillahi. Nah, sudah kita lewati dalam jurumiyah lillahi ini jar majrur ya. Jadi jar majrur itu kalau posisinya sebagai khobar jangan langsung dikatakan khobar. Naam lillahi kita i'rab dulu wal lam harfu jarrin. Mabniyun ala kasri la mahala lahu min al-i'rab wa lafdul jalalah Allah. Jadi cara i'rab gitu ya. Enggak boleh Allah, enggak boleh ya. Lafdul jalalah yang kita i'rab itu lafadznya, bukan Allahnya. Jadi enggak boleh Allah marfu mansub majrur enggak boleh, tapi lafdul jalalah lafadznya yang kita i'rab. Paham ya? Jadi wa lafdul jalalah Allah ismun majrurun bilam wa alamat jarrihi al-kasrah adh-dhahirah al-akhir. Baru wa syibhul jumlah muta'alliqun bi khabarin mahdhufin takdiruhu kainun aw sabitun aw mustaqirrun aw mawjudun. Am ya? Naam. Aw mustahiqqun. Terserah. Yang penting cocok. Alhamdulillah alhamdu mustahiqqun lillah. Takdirnya. Alhamdu sabitun lillah. Alhamdu kainun lillah. Alhamdu mustaqirrun lillah. Artinya cocok semua kan? Naam barakallahu fikum. Tapi mustahiqqun lebih cocok lagi karena seluruh mahamid, seluruh pujian murni untuk Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya hamd ini. Naam. Syahidnya berikutnya, alladzi shadaqana wa'adah, alladzi sebagai apa? Ismul mausul mabniun ala sukun fi mahali jarrin sebagai sifat untuk lafzu jalalah di situ. Kan itu. Naam barakallahu fikum. Jadi dia naam barakallahu fikum hafizakumullah. Naam alladzi ini ya kedudukannya sesuai dengan apa? Amilnya. Kalau dia pasti di situ kan sebagai sifat. Ya kan? Mengikuti sebelumnya kan? Nah, mengikuti sebelumnya. Kemudian shadaqana wa'adah itu silahnya. Mana ayatnya? Itu silah. Shadaqana wa'adah silah. Ayatnya mana? Yang kembali ke alladzi. Kalau mencari ayat, tak kasih kaidahnya. Mencari ayat itu jangan jauh-jauh dulu. Cari yang dekat dulu ada atau tidak, baru yang jauh. Kalau yang jauh enggak cocok, yang dekat enggak juga enggak cocok, berarti yang dibuang. Caranya gitu. Naam. Alhamdulillahi alladzi shadaqana wa'dah. Mana ayatnya? Mana ayatnya itu? Yang di mana? Naam. Terdekat dulu ya. Cocok. Sama-sama mufradnya kan? Naam alladzi shadaqana wa'dahu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi alladzi itu nanti ayatnya yang kembali ke dia adalah dhamir mustatir pada shadaqah itu. Karena shadaqah fi'lun madin mabniil fathhi la mahala min i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan nadru huwa kembali ke alladzi. Wa na i'rabnya apa nanya itu i'rabnya? Enggak boleh langsungan. Wa na apa terus? Muttasilun mabniun terus naam caranya gitu ya, jangan langsungan juga boleh tapi harus dilanjutkan lagi. Kalau teman maf'ulun bih itu nanti mestanya mansub atau marfu'an itu. Jadi kalau na antum mau langsungan enggak masalah juga, na maf'ulun bih mabniun ala sukun bi ma'na sukun boleh, tapi lebih baiknya kalau dijabarkan na dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi ma'na nasbin maf'ulun bih. Paham ya, biar tahu sekalian gitu loh istilahnya. Naam. Kemudian wa'dahu, wa'da berarti apa? Sebagai maf'ul bih yang kedua itu. Nah, mansub wa alam tasmi fathah zahir al-akhirih wa huwa mudhaf wal ha dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi mahali jarin mudhafun ilaih. Naam. Ini berarti jumlah fi'liyah ya. Berikutnya jumlah ismiyah. Aw min mubtada'in wa khabarin atau silah. Naam, silatul mausul bentuknya adalah jumlah ismiyah. Tersusun dari mubtada' dan khabar. Nahwu ja'a alladhi abuhu qa'imun. Mudah sekali i'rabnya. Ja'a alladhi abuhu qa'imun. Coba di i'rab sempurna. Bismillah. Ja'a alladhi abuhu qa'imun. Terus fa'il lagi mana? Jumlah ismiyah ini. Jumlah ismiyah jumlah tersusun dari apa? Mubtada'un marfu'un tidak wa alamat raf'ihi al-waw li'annahu niyabatan alif dhamma li'annahu minat asma' istiftah wa huwa mudhaf wa ha dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali jarrin mudhaf ilaih qa'imun fi'lun madhi fa'il marfu'un fa'il lagi mubtada butuh apa? Khabar. Apa? Qa'imun berarti khabar marfu'un. Marfu'un bihi ya, wa? Bihi wa alamat rafi'i dhamma dhamma ila akhirih. Naam, itu berarti apa? Jumlah ismiyah. Tanya error seperti biasanya, enggak usah bingung-bingung. Abu Huqaimah itu tidak khabar itu aslinya. Cuman ya, cuman di situ kan ada silahnya, ada aitnya. Abu Huqaimah itu silah. Nah, jumlah Abu Huqaimah fi mahalnya apa? La mahala min al-i'rab. Mana aitnya? Ingat-ingat, cari mencari ayat itu jangan dimukadarakan dulu. Cek dulu ada enggak di situ. Baru setelah itu cek lagi, kalau enggak ada berarti ada yang dibuang, ada yang dimustatir. Mana ayatnya? Dhamir muttasil. Yang mana? Al-ha. Ewa. Itu ayatnya, itu nampak. Paham ya? Jadi kalau nyari ayat itu jangan terlalu jauh-jauh dulu, cek dulu ada atau enggak, cocok atau enggak. Kemudian setelah itu, kalau enggak cocok, mungkin ada yang mustatir. Kalau enggak ada, mungkin ada yang dibuang. Caranya gitu. Ya, jangan langsung mukadar cek dulu. Kalau ada berarti itu atau cocok nama. Berikutnya, wa qawli ta'ala alladzihum fihi mukhtalifun. Alladzihum fihi mukhtalifun. Alladzi di sini barakallahu fikum anzakumullah ism mausul mabniyan ala sukun fi mahalli jarrin sifat untuk apa? Na'am barakallahu fikum untuk annaba. Maksudnya untuk apa? Ayat yang sebelumnya. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Amma yatasaalun anin naba'il 'adzim. Jangan itu anin naba'il 'adzim alladzihum fihi mukhtalifun. Ke situ semua arahnya. Nah, hum dhamirnya bukan seluruhnya tapi ha saja. Sudah kita lewati kan dalam jurumnya itu. Wal ha dhamirun munfasilun mabniyun 'ala dham fi mahali raf'in mubtada. Wa mim 'alamatul jam'. Mim 'alamatul jam' harfun mabniyun 'ala sukun la mahali i'rab. Fihi lawa fihi fi harfu jarrin mabniyun sukun la mahala min i'rab wal ha dhamirun muttasilun mabniyun ala kasri fi mahal jarrin majrurun bil fi majrurun bi fi seperti itu. Mukhtalifun berarti sebagaimana mukhtalifun di situ khabar mubtada muakhar dan khabar mubtada gitu ya. Khabar mubtada marfuun bih wa alamat raf'ihi al waw niyabatan anid dhammati li annahu jam'u mudzakkar salim wan nun Nun apa itu lihat tuh punya teman-teman ya teman-teman. Ada enggak kitabnya itu? Tuh apa ya? Naam. Wanun. Wanun mukhtalifun. Wanun. Wanun. Allah al-musta'an. Iwanun tanwin. Nun yang ada pada isim mustanna atau nun yang ada pada jamak mudzakkar salim, ingat-ingat ya, jangan sampai lupa lagi ya. Nun yang ada pada mustanna atau jamak mudzakkar salim nun iwadun an tanwin fi mufradihi. Iwadun an tanwin fi mufradihi. Jangan tergiur nun wiqayah. Nun wiqayah masuk pada fi'il saja. Paham ya? Nah, atau masuk yang lainnya tapi di sini bukan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nun wiqayah itu seringnya masuknya pada fi'il. Naam. Kemudian di sini ada istilahnya hum fihi mukhtalifun. Cuman yang disaring itu adalah aitnya gitu loh. Aitnya yang mana? Naam di situ aitnya yang mana kira-kira aitnya? Naam. Aitnya yang mana di situ? Yang mana? Akhizbullah aitnya. Dhamir yang sesuai yang cocok dengan aladhi apa di situ? Kalau hak enggak mungkin soalnya jamak. Wawu juga enggak mungkin. Tapi hak yang gum itu enggak mungkin. Wawu berikutnya juga enggak mungkin karena jamak. Ada enggak yang mungkin untuk satok dengan aladhi di situ? Dibuang. Oh, dibuang gimana? Mukhtalifunahu itu. Dicek dulu. Mana? Mana? Buang ada. Mana? Nurzak. Nomor yang mana? Kasih. Apa? Kasih. Yang mana? Sudah saja. Masih mana sebutkan? Alha. Ya, alha. Paham ya? Alha itu dhamirnya. Cocok kan? Mufrad mufrad. Alladhi hum fihi. Kembali ke alladhi itu. Paham ya? Mukhtalifun. Naam. Jadi kalau ada yang cocok dan sesuai ya jangan diabaikan. Itu mencari muqaddar atau mahdzuf itu kalau enggak ada yang cocok sama sekali. Naam. Seperti itu. Itu berarti yang apa yang jumlah ya, ingat-ingat ya. Yang jumlah seperti itu ya silatul mausul yang sifatnya bentuknya jumlah. Sekarang yang disebut jumlah. Wasyibul jumlah salah satu asya. Di sini sebutan tiga ya. Biasanya ma'arufnya ada dua. Cuma di sini tiga tidak masalah. Nanti ditambah satu lagi. Dan syibul jumlah ada tiga macam. Ahaduha salah satu di antara tiga macam tersebut. Ad-dharfu. Ad-dharaf ya, maksudnya dharaf itu ma'ruf. Na'am barakallahu fikum. Mau dharaf zaman maupun dharaf makan, dharaf. Na'am. Nahmu ja'anil ladhi indaka. Cara mengirapnya nanti, na'am barakallahu fikum, atau bisa melihat bawahnya itu, tak irap atau melihat bawahnya ya. Ja'a fi'lun madin mabnal fathi lama halam al-irab wa nun miqayah. Ini baru benar. Nun miqayah itu baru benar. Nun miqayah itu nun apa sih? Nun miqayah itu nun untuk apa? Fungsinya ngapain dia? Nun miqayah. Apa? Apa? Naam, nun yang menghalangi fi'il untuk di kasrah. Yaitu nun allati tahfadul fi'il anil kasri atau anil kasrati. Itu nun yang menghalangi atau menjaga fi'il dari kasrah. Karena semua fi'il itu naam tidak menerima kasrah di akhirannya. Paham ya? Setiap kali mau menerima kasrah pasti dihalang oleh nun miqayah tersebut. Daraba ni, yadribu ni, idrib ni. Mesti seperti itu. Larinya kemana? Ke nun miqayah. Jadi nunnya sebagai yang tameng, paham ya? Larinya ke nun semuanya. Paham ya? Naam. Nunul wiqayah harfun mabnil kasri lam i'rab wal ya' dhamirun muttasilun mabnil sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Alladhi ism mausul mabnil sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kan itu i'rabnya. Indaka itu syahidnya. Indaka di situ, inda dzaraf apa? Dzarful makan. Ya enggak? Mansubun ala dzarfiyyah al-makaniyah. Wa'alam tu nasmi fathatun dhahiratun akhri wa wa mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniyun ala fathi fi mahali jarin mudhafun ilaih. Langsung atau ucapkan wa syibrul jumlah muta'allikun bisilatil mausul mahduf. Paham ya? Muta'allikun bisilatil mausul mahduf takdiruhu istakarra. Jadi seakan-akan ada lafad ja'anil ladhi istakarra indak. Paham? Nakdirkannya pakai istakarra. Paham ya? Karena sudah kita lewati kan kalau syibul jumlah itu enggak bisa langsungan gitu loh. Namun untuk mutada, untuk khobar ataupun untuk hal ataupun untuk yang lainnya kalau syibul jumlah itu enggak bisa langsungan. Dikaitkan dulu dengan muta'alliq tadi itu. Itu yang sahih. Na'am barakallahu fikum. Jadi indaka na'am barakallahu fikum syibul jumlah itu muta'alliqun bisilatul mausul mahdhuf takdiruhu istaqarra. Paham itu ya? Naam. Kalau di sini sebutkan wal dzarfu wa ma udhifa ilaih syibul jumlah silatul mausul la mahala min i'rab. Naam. Itu juga enggak masalah, boleh aja. Cuman seringnya i'rab yang lainnya itu kita katakan apa? Wa syibul jumlah muta'alliqun bisilatul mausul mahdhuf takdiruhu au silatul mausul mahdhufah takdiruhu istaqarra. Paham ya insyaallah ya? Naam, seperti itu. Jadi yang kalau tanya mana yang silatul mausul yang mana? Kita katakan syibul jumlah itu aja. Nah, muta'alliq dengan silatul mausul yang dibuang. Ya wa naam. Wa qouli ta'ala, lah kemudian mana aidnya di situ, ada aid enggak kira-kira situ? Ada. Aidnya di dalam istaqarra yang dibuang tersebut. Ja'anil ladzi istaqarra indak. Seakan-akan seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Seakan-akan ini ya. Cuma ini wajib dibuang ya, wajib dibuang ya. Ini wajib dibuang. Nah, ini wajib dibuang nih. Aslinya seakan-akan ja'anil ladzi istaqarra indak. Nah, di dalam istaqarra ini ada dhamir mustatir enggak? Naam. Dua. Nah, inilah ayatnya. Paham? Ini ayatnya yang kembali ke Al-Qur'an. Paham soalnya ya? Ya wa na'am barakallahu fikum seperti itu. Tapi mana kalau enggak dapat kan wajib dibuang. Paham ya, wajib dibuang seperti Zaidun fiddar. Itu aslinya Zaidun mustaqirun fiddar, aslinya gitu. Cuman mustaqirunnya wajib dibuang. Enggak boleh ditampakkan. Paham ya? Nah, kenapa enggak boleh? Ya memang seperti itu keadaannya, enggak boleh bertemu antara apa? Muta'alliq dengan yang dikaitkannya di situ. Harus ada yang dibuang di situ. Nah, pembuangannya wajib ya di situ ya. Karena nanti kalau antum tampakkan ya enggak perlu lagi kan itu. Nah, barakallahu fikum. Zaidun mustaqirun hamta khabar. Ewa. Paham soalnya ya? Coba kita lihat. Wa qouli ta'ala ma 'indakum yanfadu. Nah, seluruh atau apa-apa yang ada di sisi kalian pasti akan habis. Ma 'indakum alladhi 'indakum. Alladhi 'indakum yanfadu. Takdirnya seakan-akan mastaqarra 'indakum yanfadu. Paham itu? Sehingga ma-nya ma mausulah. Mausul. An itu na barakallahu fikum. Dia mabni la sukun fi mahali apa tergantung dengan yang sebelumnya. Paham ya? Nah, tapi kalau seandainya dia dihitung pertama berarti ismul harfain mubtada itu. Ismul harfain mubtada. Kemudian indakum inda dzarful makan mansubun adzrafiyah al-makaniyah wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Itu aja. Naam. Wa huwa mudhaf al-kaf dhamir muttasilun bi nadzam fi mahalli jar mudhaf ilayhi wal mim alam fil jam' yanfadhu fi'l mudhari' marfu'un li tajarrud an ismul jazim wa la tarfihi dhamma dhara akhirih wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi jawazun taqdiruhu. Paham ya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu. Sudah kita lewati yang takdirnya jawazan itu cuman huwa hiya huwa hiya. Huwa hiya pada fi'il mudhari', huwa hiya pada fi'il madhi. Dah. Na'am barakallahu fikum. Jadi kalau antum nyari yang fadu mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi wujuban, keliru. Paham ya? Karena ini termasuk yang jawazan. Yang fadu mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Paham? Naam. Kemudian di situ barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, jumlah fi'il fa'il yang fadu di situ, naam fi mahalli raf'in sebagai apa? Mubtada. Ismul harfin sebagai khobar. Paham ya? Jumlah fi'il fa'il yang fadu di situ ismul harfin sebagai apa? Khobar. Nah, indakum sebagai apa? Silatul mausul, muta'alliq tapi. Dia indakum di sini seakan-akan apa? Mastaqarra indakum. Mastaqarra indakum. Nah, aidnya mana? Di dalam istaqarra itu. Jadi ingat-ingat kalau syibul jumlah itu aidnya di dalam istaqarra semuanya. Jadi enggak usah bingung-bingung nyari di dalam istaqarra, istaqarra ada. Cuma istaqarranya wajib di buang. Nah, apakah boleh takdir dengan isim? Nah, pendapat yang sahih takdirnya harus fi'il. Untuk silatul mausul yang syibul jumlah takdirnya harus fi'il. Paham itu ya? Jadi istaqarra atau sabata. Yang intinya yang sesuai maknanya. Nah, harus fi'il. Kemudian berikutnya. Wasani al-jar majrur. Yang kedua, silatul mausul yang syibul jumlah adalah jar majrur. Nahwu ja'al ladzi fid dar. Ja'al ladzi fid dar. I'rab cuma a'rib. Ja'al ladzi fid dar. Ja'al ladzi fid dar. Naam. Fid dar. Apa jarin mabniyun? Awa, wasyibul jumlah. Wasyibul jumlah muta'alliqun itu ada. Muta'alliqun bi silatul mausul mahdhufah. Takdiruhu. Naam. Paham ya, silahnya istaqara yang dibuang tersebut. Aitnya di mana aitnya terletaknya? Nah, di dalam istaqara yang dibuang tadi. Istaqara huwa itu aslinya. Naam, seperti itu. Insyaallah mudah ini ya, insyaallah ya. Naam. Wa qawlihi ta'ala wa alqat ma fiha wa alqat ma fiha marzuma mausulah situ. Seakan-akan wa alqat allati fiha. Kan itu seakan-akan. Naam barakallahu fikum. Jadi antum bisa lihat di situ, bawahnya juga ada i'rabnya di situ. Cuman intinya syahidnya adalah fiha. Naam fiha itu sebagai apa? Muta'alliqun bi silatul mausul. Naam barakallahu fikum. Ada juga yang mengi'rab langsungan. Jadi fiha langsung dikatakan silatul mausul, la mahal i'rab itu. Naam, cuman yang sahih wallahu alam sebagaimana yang masalah mubtada khabar itu, naam yang sahih itu yang mahdhuf tersebut. Seakan-akan itu yang dibuang inilah silatul mausulnya. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Karena muta'alliq tadi kita lihat berikutnya penjelasannya. Wa yata'allaqu dzarfu wal jar majrur idza waqa'a silatan bi fi'lin mahdhufin, ya kan? Naam barakallahu fikum. Dan dzarf dan jar majrur itu punya keterkaitan dan keterikatan. Apabila kedua-duanya jatuh sebagai silah, keterkaitan dengan apa? Bi fi'lin mahdhuf, dengan fi'il yang dibuang, wujuban. Wujuban berarti bukan jawazan, ya wajib dibuang. Takdiru istaqarra ini. Takdirnya istaqarra. Mahfuz insyaallah ya. Takdirnya adalah istaqarra. Naam. Tapi enggak harus ya. Antum mau pakai istaqarra atau yang lainnya juga boleh, intinya maknanya umum. Kita lihat catatan kaki nomor bawah nomor 5 itu, au nahwihi min kulli fi'lin na'am, atau yang semisalnya intinya fi'il yang maknanya umum. Ya wa na'am. Ka hasala wa sabata wa wajada la bi wasfin ka mustaqirin, ya kan? Enggak boleh dengan sifat atau isim. Mustaqirun enggak boleh di sini. Adapun kalau dalam fi'il ke dalam mutada khobar boleh. Zaidun mustaqirun fiddar. Zaidun kainun fiddar, boleh kan? Tapi kalau sini enggak boleh. Naam. Li'annahu mufradun wasilah la takunu ila jumlah. Dikarenakan mustaqirun mufrad. Sedangkan yang namanya silatul mausul tidak terjadi kecuali jumlah. Paham ya? Naam, kalau istaqarra kan ada jumlah itu. Fi'liyah dalamnya ada huwa di situ. Naam. Barakallahu fiik. Itu silatul mausul yang syibul jumlah. Sekarang yang ketiga, yang ketiga adalah as-salithu as-sifatus sarihah. As-sifatus sarihah itu adalah apa? Adalah isim fa'il isim maf'ul. Maksudnya sifat itu benar-benar sarihah, terang-terangan untuk sifat itu. Enggak untuk yang lainnya lagi. Paham ya? Naam, tidak bisa ditakwil ke makna yang lainnya lagi. Itu benar-benar murni untuk sifat, namanya sifat sarihah. Nomor 6 bawah itu perhatikan, yakni anna al naam tusilu bisifatin sarihah. Maksudnya al di situ, al yang pada isim maf'ul, al yang ada pada apa? Isim fa'il dan isim maf'ul. Ad-daribu, al-madrubu, nah al di situ tusilu bisifatin sarihah, akan bersambung dengan sifat sarihah, sifat yang terang-terangan yang jelas, ay khalisatun lil wasfiyah, ya kan, murni untuk sifat, bi allam taghlib 'alaiha al-ismiyah, dia itu dengan catatan apa, keisimannya itu tidak mengalahkannya. Nah, li anna fiha ma'nal fi'il, karena di dalam sifat sarihah itu barakallahu fikum ada makna fi'il, ya enggak, di dalam ucapan al-qatil ada makna fi'il enggak di sini? Naam alladhi qatala. Ini yang dimaksud beliau. Nah, oleh karena itu naam ismiyahnya tidak bisa mengalahkan dia. Paham ya? Karena ada makna fi'il di situ. Fi'il lebih kuat ya istilahnya ya. Kita lihat di sini. Naam barakallahu li anna fiha ma'nal fi'il, karena dalamnya mengandung makna fi'il. Wal murad biha ism fa'il wa ism maf'ul. Yang diinginkan di sini sifat sharihah adalah ism fa'il dan ism maf'ul. Wala takunu sifat as-sharihah silatu illa li al. Dan tidaklah menjadi sifat sharihah itu sebagai silah kecuali untuk al-mausulah. Al-mausulah ini al-mausulah. Paham ya? Alladzi qatala. Mana silahnya? Silahnya mana silahnya? Barakallahu fikum. Naam, sifat sharihah. Ngomongnya gitu ngomongnya. Silahnya mana sifat sharihah? Kita ngomongnya gitu kok. Naam, mau tanya silahnya mana sifatun sharihah? Khusus silah untuk apa? Isim fa'il sama maf'ul ini. Mahum? Nah, kata beliau, wala takunu sifatus sharihatu silatan illa li al. Dan sifat sharihah itu tidak bisa menjadi silah kecuali untuk al, al-mausulah. Nah, qaulika ja'ani ad-daribu Zaidan, ai alladhi daraba Zaidan. Ma'ruf ya? Naam, jadi kalau na'am barakallahu fikum antum jumpai naam seperti ini misalkan ja'ani ad-daribu Zaidan, ja'ani naam ad-daribu Zaidan. Nah, ad-daribu ini otomatis fa'il. Tapi dia posisinya isim fa'il itu loh ya. Takdirnya alladhi apa? Daraba. Sehingga apa? Setelahnya maf'ul bih. Paham ya? Ya, setelahnya maf'ul bih. Nah, terus mana fa'ilnya? Barakallahu fikum. Fa'ilnya ya nomor satu luar sini. Dia sini kan gitu fa'il. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi kata beliau sini fadharibun silatul sharihah, maka fadharib, maka dharib ini namanya silatul sharihah, silatul sharihah, silah yang apa, sharih yang terang-terangan, wa silatu al, silatu al, wa kadzalika ism maf'ul, na'am barakallahu fikum hadral mukram ay alladhi yukram, fa al mausulah wa qad wasalat bisil maf'ul. Al mausulah ini barakallahu fikum, na'am, misalkan al qatil ya, afan al qatil misalkan. Nah, al di sini barakallahu fikum. Namanya al-mausulah. Mana silahnya? Ini. Isim fa'il silahnya ini. Namanya sifat sharihah namanya. Oh ya. Jadi silahnya adalah sifat sharihah. As-sifatus sharihah. Khusus itu tak. Nah, enggak usah bingung ya. Ewa na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini wal murad biha ism fa'il wa ism maf'ul wa takhtassu bil alif wal lam kama taqaddam. Dan khusus sifat sharihah ini masuk pada al. Sifat sharihah khusus masuk pada al. Al apa? Al mausulah. Paham ya? Sifat sharihah ini khusus masuk pada apa? Al mausulah. Al mausulah. Na'am barakallahu fikum. Tidak masuk pada yang lainnya. Insyaallah mudah dipahami insyaallah karena sudah kita lewati semuanya. Na'am. Kemudian berikutnya al-a'id. Pembahasan a'id ini juga sama sambungan daripada silah. Wal a'idu dhamirun mutabiqun lil mausul. A'idu itu dhamir yang mencocoki atau sesuai dengan isim mausul. Jadi a'idu itu dhamir yang sesuai, yang cocok dengan isim mausul atau dhamir yang kembali pada isim mausul. Disyaratkan harus cocok. Harus sama, harus sesuai. Syaratnya harus apa? Cocok, sama, dan sesuai. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat fil ifrad wa tasniyah wal jama'. Masalah mufradnya, mustana dan jama'nya. Jadi kalau isim mausul yang mufrad, domir yang kembali harus mufrad. Kalau isim mausulnya mustana, domir yang kembali pun harus mustana. Caranya gitu ya. Kalau isim mausulnya mu'annas, domir yang kembali harus mu'annas. Cocok harus cocok itu. Jadi yustaratu fil a'id ayyakuna mutabikon lil mausul. Paham ya? Syaratkan a'idnya harus sama persis dengan mausulnya. Paham soal ini ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Dhamirun mutabiqun lil mausul, dhamir yang cocok atau sesuai dengan isim mausul. Fil ifrad wa tasniyah wal jam' wa tadhkir, dalam masalah mufradnya, musannannya, jama'nya dan mudzakkar wa ta'nits mu'annasnya, kama taqaddama fil amsalatil madhkurah, sebagaimana telah lewat pada contoh-contoh yang telah disebutkan. Wa qad yuhdaf, ini berarti keluar dari asalnya. Pada asalnya apa? Al asl fil a'id an yakuna madhkuran. Al asl fil a'id an yakuna mazkuran, hukum asal ayat harus disebutkan aslinya. Waqad yuhdhafu fi ba'd al-mawadhi', caranya gitu. Terkadang dibuang. Terkadang dibuang ayatnya, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Nahnu lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu. Ayyu di sini kan isim mausul. Nah, putus silah putus ayat kan. Nah, barakallahu fikum. Di situ silahnya otomatis kan jumlah setelahnya. Naam. Cuman ada yang dibuang itu aitnya, takdirnya ai alladhi huwa ashaddu. Naam. Lananzi'anna min kulli syi'atin alladhi huwa ashaddu. Sebelum ashaddu itu ada huwa yang dibuang. Itulah yang dikenal dengan apa? Ait yang dibuang. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Jadi aitnya yang kembali ke alladhi adalah huwa tadi. Huwa yang dibuang tersebut walaupun dhamir munfasil enggak masalah. Paham ya? Naam. Ini terkadang saja. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Takdirnya na'am wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linunahu. Wa ma tu'linunah. Ada yang dibuang. Ai alladhi tusirrunahu walladhi tu'linunahu. Paham soal ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Jadi kalau aitnya dibuang, na'am barakallahu fikum, naam, terkadang memang seperti itu keadaannya, dibuang. Jadi kalau memang enggak ada di situ dekatnya yang cocok, berarti ada yang dibuang. Yang terakhir, wa nahwu wa yashrabu mimma tashrabun. Nah, ini yang terakhir ada kaidah tersendiri. Kalau isim mausulnya itu dijar, isim mausulnya dijar, maka nanti nakdirkan yang dibuang itu juga harus dhamir yang dijar. Paham belum? Dhamir yang naam dijar dengan huruf jar yang mengejarkan isim mausul. Nah, maksudnya kalau seandainya aidnya dibuang atau isim mausulnya dijar dengan huruf jar kemudian aidnya dibuang, itu nanti nakdirkannya harus dengan apa? Dengan dhamir yang dijar dengan huruf jar yang mengejarkan isim mausul. Paham belum? Nah, mana kasih gambaran. Wa yashrabu mimma mimma yashrabun wa yashrabu mimma yashrabun. Nah, sekarang mana mausulnya? Mausulnya ma ini kan majrur enggak dia? Fi mahal jar enggak? Nah, dengan mim. Paham ya, dengan mim kan? Nah, ini ada yang dibuang. Ini silah ini namanya silah ini. Kan butuh a'id. Kita katakan dicek dulu. Isim mausulnya dijar enggak? Nah, dengan apa? Dengan min. Berarti nanti nakdirkan wa yashrabu mimma yashrabuna minhu. Nah. Dia harus nakdirkannya enggak boleh wa yashrabu mimma yashrabunahu, enggak boleh. Mimma yashrabuna fihi enggak boleh. Yashrabuna anhu enggak boleh. Harus menakdirkan dengan dhamir yang dijar dengan huruf jar yang mengejarkan isim mausul. Paham belum ini? Jadi isim mausul dicek dulu. Dijar dengan apa? Min. Oh, berarti nanti yang dibuang bagaimana? Ya harus dengan min. Wa yashrabu mimma Naam wa yashrabu mimma na barakallahu fikum tashrabun. Wa yashrabu mimma tashrabuna minhu. Paham ya? Gitu. Naktirkannya harus minhu, enggak boleh fihi, enggak boleh alaih, karena yang mengejarkan isim mausul apa? Min. Paham insyaallah? Ada gambaran? Naam. Ai min alladhi yastashrabuna minhu. Min alladhi tashrabuna minhu. Naam. Paham ya? Dia minum dari apa-apa yang mereka minum darinya. Yang jelas barakallahu syahidnya di situ, kalau pembuangan air tersebut na barakallahu fikum didahului oleh apa? Isim mausul yang dijarkan, maka ketika menakdirkan pun juga dengan apa? Dengan huruf dengan dhamir yang dijarkan dengan huruf jar yang mengejarkan isim mausul tersebut. Na barakallahu fikum. Nah, contohnya nanti marartu billadhi marta. Contohnya, marartu billadhi marta. Marta di sini sebagai apa? Silah. Ba huruf jar mengejarkan isim mausul kan? Dijarkan dengan apa? Nah, berarti nanti nakdirkannya marartu billadhi marta fihi. Ya kan, mengejarkannya dengan apa? Ba juga karena yang mengejarkan alladhi apa? Nah. Belum, enggak boleh antum marartu billadhi marta minhu. Ada gambaran? Akhab Terzak. Ewa, antum Bawaihan. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi perlu diperhatikan ya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Insyaallah mudah insyaallah ya. Jadi berarti sudah kita selesaikan mengenai al-ismu al-mausul, bahwasanya al-ismu mausul itu termasuk isim-isim ma'rifah yang perlu diperhatikan, dan tingkatan ma'rifahnya tingkatan yang keberapa isim mausul? Keempat. Pertama apa kemarin? Tingkatan-tingkatan ma'rifah. Yang paling pertama apa? Pertama, paling pertama. Urut, harus urut itu, gak boleh bolak-balik itu. Paham ya? Apa pertama? Pertama apa? Bawaihan. Dhamir terus. Alam terus. Terus? Terus? Simsyarah. Terus? Simusul. Terus? Al-mu'arraf bi al. Yang terakhir, yang keenam, bama udhifa ila wahidin min hadhil khamsah. Itu bisa di na'am barakallahu fikum, na'am dirnungi atau islam bisa dilihat secara panjang lebarnya, secara globalnya di artikel itu ya. Nanti tunjukkan kalau masalah membaca, gak masalah. Nah, artikel mengenai ma'rifah dan akhirah itu penting sekali. Soalnya ma'rifah itu tidak didefinisikan. Ma'rifah itu hanya dihitung. Naam. Tidak didefinisikan. Naam. Besok baru kita akan masuki al-mu'arraf bil adat. Yang di situ disebutkan ada al-jinsiyah, al-ahdiyah, ahdi dzikri, ahdi dzihni, ahdi al-huduri, mana kemudian ta'riful mahiyah, istikhraqil afrad, kemudian istighraqi khosaisul afrad. Itu semuanya besok akan kita pelajari pada pembahasan yang akan datang mengenai al-mu'arraf bil adat yang dikenal mu'arraf bi al. Na'am barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.